candu. Maafkanlah ku tergila-gila. Tanpamu hampa, ku mati rasa. Jika benar kau rasakan bahwa hati-hati jaga sampai mati. Jika itu bukan kamu, tak perlu, tak perlu ku pergi cari.